Laila, walau cinta tidak terhalang oleh orang tua, aku akan tetap berjuang untukmu. Aku akan terus berjuang untuk cinta kita. Sungguh malangnya pemuda Kais namanya, yang jatuh cinta kepada seorang dara. Putri saudagar kaya, Laila namanya, sedangkan dia hanya anak seorang yang sederhana. Sungguh abadi cintanya Kais dan Laila. Bagai orang gila, setiap hari menyebut nama Laila. Laila, oh Laila. Di tengah merasa hara, mereka berjumpa antara cintanya Kais dan Laila, takkan terlupa hingga di akhir masa. Janganlah